di pohon monyet, monyet. Binatang apa yang sukanya manjat? Monyet, monyet. Ayolah tebak binatang apa yang bangunnya pagi-pagi. Kukuruyuk, ayam, ayam. Tebak, ayo tebak. Binatang apa yang baik?